Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ كمسلمين رحمني ورحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah كلام الله القرآن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan perkara yang terburuk adalah perkara yang diada-adakan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga tidak terdapat dalam As-Sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali menghadiri majelis kita yaitu majelis Riyadhus Shalihin, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan seperti yang telah kita jalani bersama, kita sampai pada hadis yang kedua, ya, yaitu hadis dari Ummul Mukminin, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Ummul Mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari ibunda kaum mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaghzu jaysunil ka'bata, akan ada sekelompok pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bibaida'a minal ard, apabila mereka sampai di sebuah tanah yang lapang. Kata sebagian ulama bahwasanya tanah yang lapang ini adalah Qurbal Madinah, tanah yang lapang di dekat Madinah, yaitu kalau kita keluar dari Madinah menuju ke Makkah, kita melewati Miqat yang disebut apa? Dzulhulaifah. Kemudian kita maju lagi. Nah, tanah lapang ini, ya, menurut sebagian ulama adalah tanah lapang yang terletak setelah Dzulhulaifah. Berarti lebih dekat ke Madinah dibandingkan ke Makkah. Apabila mereka sampai di Baida, ya, di tanah lapang tersebut, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka pun akan ditenggelamkan ke dalam bumi semuanya. Bi awwalihim wa akhirihim, artinya dari awal sampai akhir, artinya apa? Semuanya tanpa kecuali. Qalat, maka Aisyah berkata, qultu, aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya Rasulullah, bagaimana kok ditenggelamkan semua? Wa fihim aswaquhum, Padahal di antara mereka ada orang-orang yang datang ke situ mungkin untuk keperluan bisnis, ya, dagang, begitu, ya. Waman laisa minhum, dan juga mungkin ada yang memang mereka itu bukan sama sekali bagian dari kelompok tersebut. Ya mungkin sekedar lewat, lihat kerumunan rame-ramean apa sih? Ya, begitu lewat mak bles ambles, ya. Nasallallahu assalama wal afiyah. Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya, pokoknya tetap akan ditenggelamkan semuanya. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Tapi kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan apa? Niatnya masing-masing. Sing datang ke situ pingin merangi Ka'bah, ya, akan dapat apa? Akan dapat hukuman karena dia memerangi Ka'bah. Yang datang ke situ niatnya bisnis, ya, urusannya lain lagi. Yang datang ke situ nanti mungkin apa? Hanya sekedar lewat, ya, lain lagi, ya. Maka semuanya nanti akan diperhitungkan sesuai dengan niatnya. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Di antaranya adalah faedah-faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Akan saya ulangi, ya, sekilas, kemudian akan saya tambahkan beberapa faedah. Yang pertama kemarin saya sebutkan bahwa yang disebut jaish, pasukan di sini, ini yang pertama, ya. Pasukan di sini adalah bukan pasukannya Abroha. Bukan pasukannya Abroha. Kenapa? Karena kalau pasukannya Abroha itu sampai, ya, sampai di daerah apa? Di daerah Mekah. Sedangkan ini masih jauh, ya, masih jauh. Kemudian kalau dilihat fi'ilnya, ya, di sini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau yang belajar bahasa Arab, fi'il mudhari' itu fi'il yang akan datang. Yaghzu. Ya. Kalau fi'il madhi itu fi'il masa lampau, ghoza. Ya, kalau ini pakai apa? Yaghzu, ya. Future. Gitu, ya. Fi'il yang akan datang, betul begitu? Ya, begitu, ya. Jadi fi'il yang digunakan adalah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang akan datang. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bercabang dari faedah ini, di sini dikisahkan ada satu pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Ka'bah itu apa sih? Ka'bah itu syiar yang paling besar dari agama Islam. Berarti kesimpulannya senantiasa musuh-musuh Islam pasti berusaha menghancurkan dan memerangi agama Islam. Entah itu memerangi pemeluknya, memerangi ajaran mereka, atau memerangi syiar-syiarnya. Memerangi pemeluknya sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sahabat, dia apa kan? Siksa. Ada yang dijemur, ada yang disate hidup-hidup, ya, ada yang di apa namanya sundut dengan besi panas, dan yang lain-lain. Memerangi ajarannya misalnya dengan syubhat, ya, dengan kerancuan-kerancuan pemikiran yang ditebarkan di kalangan kaum muslimin, atau memerangi syiar-syiarnya. Masjid-masjid dihancurkan, ya, dan yang lain-lain, ya, tanda-tanda syiar-syiar agama Islam semuanya, ya, mendapatkan tekanan, mendapatkan perlawanan sampai kapanpun, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus waspada, karena orang-orang musuh Islam itu pasti akan memerangi agama Islam dari berbagai sisi. Kalau boleh mungkin kita katakan biasanya itu musuh Islam itu memerangi Islam dari 3F2S. 3F2S. Apa itu 3F2S? Film? Food? Food, fashion, sama fun. Fun itu apa sih? Oh, kesenangan, hobi, gitu, ya. bukan food, fashion, fun, fun fashion, gitu ya. Fun fashion food, apa itu fun itu apa? Hobi ya, hobi, kemudian fashion itu pakaian, kemudian film. Terus dua S-nya apa? Food makanan ya, makanan, film sama food, film, fashion, makanan, kemudian pakaian dan film. Nek dua S-nya. Sport. Apa itu sport? Olahraga itu, hati-hati itu. Ya, dari sisi olahraga pun mereka ingin memerangi Islam. Satu lagi apa S-nya? Ya. Katanya sih begitu singkatannya, ya wallahu a'lam ya. Baik, kita ambil contoh saja misalnya, pakaian. Dari sisi pakaian, masya Allah, yang namanya kaum muslimin, lebih-lebih yang jadi sasaran adalah kaum muslimat. Sekarang itu kaum muslimat yang tadinya pakaian kebesaran mereka adalah jilbab, pakaian kemuliaan mereka adalah jilbab, sekarang orang mau pakai jilbab itu malu. Betul itu. Bahkan nuun sewu, ada seorang, saya diceritani secara langsung oleh suaminya, ada seorang yang istrinya itu kerja di sebuah sekolahan Islami. Islam, bukan Islami ya, sekolah Islam. Dia pakai kerudung, dari mungkin kerudung, mohon maaf, yang kerudung kecil, pingin ganti kerudung besar, diejek, bukan diejek, dibilang sama muridnya, ih sekarang bu guru pakai kerudung besar gitu kan, pulang nangis, malu, dan itu di sekolah Islam. Begitu berubah kerudungnya, ya, maka kemudian malu. Padahal yang namanya wanita itu sebaik-baik pakaian adalah seperti pakaian ketika dia di dalam sholatnya, rapat, ya, tidak menunjukkan lekuk liku tubuh, ya, demikian. Pak, yang jelas dari sisi pakaian itu diperangi. Yang pemuda-pemuda sudah celanane medeni, dibolongi maning. Medeni itu celana apa? Jin. Dibolongi. Ada yang dengkulnya sobek. Sengaja itu, bukan, ya memang model. Ada yang sininya sobek, demikian. Kemudian juga yang wanita sudah bagus roknya panjang tapi diblereh. Tahu diblereh, Pak? Di sobek pinggirnya. Jadi akhirnya ya seperti tidak memakai apa? Rok yang panjang. Cuma jari loro digatok, oke. Berarti seperti itu, depan sama belakang diikat tengahnya, sudah selesai. Seperti itu. Jadi dari segi pakaian betul-betul kita ini diserang. Ya. Dari mana nyerangnya? Nyerangnya dari film. Kalau Anda mungkin pernah melihat zaman dahulu yang namanya bintang film, itu enggak ada sing pakaiane acek. Mesti berubah terus. Ya, kecuali yang perannya ya memang acek, kayak perang orang gila, ya mungkin ya acek pakaiane begitu. Kalau orang gila ganti pakaian nanti enggak jadi gila, ya. Hari ini, kemudian keluar lagi ini. Enggak. Subhanallah. Pakaiannya itu-itu saja. Oh, bukan itu-itu, ganti. Dandananya ganti. Dan setiap ganti itu menawarkan model. Makanya mungkin dulu tidak heran ketika setiap ada acara pasti ada tulisan apa? Bukan desainer. Desainer ya. Desainer pakaian. Itu menawarkan produk. Dan orang itu ketika nonton, wah ini pakaian baru, tersebar di masyarakat. Kemudian akhirnya anak-anak kaum muslimat, ya, anak-anak kaum muslimin, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, ya, sejelek apapun pakaian itu, tapi kalau yang memakai bintang idola mereka, ya payu. Sebau apapun pakaian itu, kalau itu adalah bekas idola mereka, laku. Percaya atau tidak? berbadminton, bulu tangkis, bertenis meja, tenis apa? Tenis lapangan, kan gobios ya, berbal-balan, gobios. Ibu-ibu mau enggak dikasih kaos? Kalau kita yang nalar akalnya, afwan, saya keringetnya juga sama gitu. Enggak ada bedanya kaos yang kena keringetnya jenengan dengan keringet yang saya pakai. Tapi nyatanya keringet itu jadi rebutan, masya Allah. Berbulu tangkis lemparkan, wah surak-surak enggak karu-karuan. Ya, sampai mungkin pukul-pukulan bunuh-bunuhan. Itu keringet idola. Gitu, masya Allah. Alangkah lihat. Jadi pakaian itu jeleknya kayak apa, itu pasti nanti disukai. Karena sudah terlanjur senang dengan idola mereka. Demikian juga misalnya makanan. Hati-hati, pilih-pilih makanan. Banyak di antara makanan itu memang disusupkan, atau memang sengaja, atau memang mereka demikianlah adanya. Ya, yaitu memproduksi makanan-makanan yang memang apa? Tidak halal. Tidak halal bagi kaum muslimin. Sengaja diproduksi. Mungkin untuk merusak generasi mereka. Bisa saja seperti itu. Karena mereka, di antara mereka tahu bahwasanya setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka akan lebih utama untuk mencicipinya dan tidak barokah. Jadi hati-hati yang semacam ini. Termasuk makanan di situ adalah usaha. Ya, sebagian orang itu tidak lagi apa? Kaum muslimin tidak lagi memikirkan ini usahanya halal ataukah haram. Ya. Kemudian sport, olahraga juga demikian. Coba perhatikan. Yang namanya sepeda, nek wis sepedane niku sepeda balap. Coba perhatikan. Sebagian kita kaum muslimin itu pasti pakai apa ini? Helm, terus pakai apa? Baju sing betek-tek. Padahal nuwun sewu, mbah-mbah kita dulu naik sepeda onta kayak gitu toh ndak? Mbah kita itu dulu yang namanya celana nek dileboni botol enggak lepas nggih Pak. Celana kita, mbah kita itu kalau dimasuki botol itu enggak lolos, suruh pulang ganti. Itu mbah kita. Jadi celananya itu celana yang longgar. Ngomprang, bukan ngomprang, ngomprang ya. Ngomprang itu. Itu celana-celananya mbah kita. Tapi sekarang begitu gini mesti kok koyoke mesti kudu nglambu make baju yang apa? Yang ketat, kemudian yang apa? Yang celananya juga ketat. Apa ya kudu kaya ngono? Ya, kenapa? Ini semua adalah perang pemikiran. Dari mana? Olahraga. Sepak bola. Betapa banyak kaum muslimin mengidolakan tokoh-tokoh sepak bola padahal mereka apa? Kafir. Diperjuangkan. Ngantek wanita-toan, sing menang klub iki, sing menang iki. Jam loro tangi nonton, santek jam 4 adzan glebuk gol. Ya, gol masuk bantal maksudnya. Masyaallah. Ini dari peran olahraga. Ya. Ini kita kadang tidak sadar yang semacam itu, maka hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Termasuk renang. Ya, sing jenengi renang itu bayangan kita pasti apa? Pakai baju yang super ketat. Ya. Termasuk senam. Yang namanya senam itu kan bahasa latinnya gimnas. Tempat senam itu gymnasium, gymnastium ya. Gymnastium itu artinya tempat telanjang. Kalau saya dulu pelajari dulu begitu ya. Gymnastium itu telanjang. Jadi yang namanya senam itu telanjang. Makanya kalau kita lihat beberapa olahraga yang ditampilkan, mungkin pernah kita lihat, senam itu pasti pakai baju yang ketat. Apa ya kudu kaya? Makanya diikuti oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat. Ibu-ibu nek senam jantung sehat itu membuat jantungnya orang yang lewat berdebar-debar. Kenapa? Dadak nganggu pakaian sing ketat. yang bilang harus seperti itu siapa? Apa yang tidak bisa olahraga karo jarian? Apa tidak bisa olahraga sambil pakai jilbab, pakai kerudung? Bisa. Tapi karena kita diperangi oleh yang namanya senam, ya kudune kaya ngene, yang namanya renang ya kaya ngene, naik numpak sepeda ya kudune kaya ngene, nak tenis ya kudune celanane pendek, apa? Kemudian pakai kaos, padahal pakai celana panjang pun, pakai baju besi pun bisa, ning abot. Itu perkara lain ya. Yang jelas bisa, ndak harus seperti mereka. Mereka masuk. Ya, masuk seperti itu. Kemudian cara makan mereka juga demikian. Yang ditontonkan itu makan pakai tangan kiri, makan minum pakai tangan kiri. Enak men kita eh. Yang namanya apa namanya? Ini kalau kita makan stik apa stik gitu ya. Ini pisau sama apa? Garpu. Pisaunya sebelah mana? Kanan. Garpunya kiri. Sunduk kek. Terus gimana? Padahal gampang banget, cek, suwir, iya tuh. Tapi kenapa kok nggak harus kok harus pakai pisau sama garpu? Ya nggak apa-apa, dibalikkan bisa toh. Ini garpu, ini pisau. Kede saatnya diwalik, garpunya kiri, pisau pindah, tusuk akan. Tapi karena seperti itu kondisinya, pernah seorang teman menyaksikan sekelompok anak dari pondok masuk ke rumah makan yang itu tadi, yang gini-gini. Betul, mereka itu pakai pisau, kemudian pakai garpu, dan masya Allah langsung itu otomatis sudah kekekekekek. Padahal ya itu ada yang lebih praktis seperti yang saya katakan tadi, cekel, suwir-suwir, segonendi, dimplok. Nah, selesai masalah. Pakai garpu, pakai pisau kan nggak bisa di gini. Nanti kalau jari kan, nah, masalah. Itu dakwah di meja makan. Betul itu. Jadi seorang Muslim sampai cara makannya pun bersih, sampai apa yang dihidangkan pun bersih, ya. Beda dengan mungkin adat-adat sebagian orang non-muslim ketika makan diturahi. Kita kalau memang porsinya enggak banyak, jangan ngambil banyak. Kalau enggak suka, jangan diambil. Dah gitu. Kalau undangan diundang dicukupi kabeh. Setelah dimakan, aduh ora seneng. Ambil saja yang sudah kira-kira senang sehingga kita tidak membuang banyak sisa. Kita ingat saudara-saudara kita, ya, di Suriah, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Irak, saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain, ya, Rohingya dan yang lain-lain, yang mungkin mereka makanannya itu adalah apa? Terbatas sekali. Sementara kita masuk, padahal mungkin makanan yang kita enggak doyan kalau dihidangkan kepada mereka, mereka makan. Karena di kisah ya, ada yang mengaku mereka itu hidup dari serpian-serpian apa? Roti. Nyari gitu roti, serpian-serpian roti, masya Allah. Ala kulli hal, yang jelas saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sisi ini semua adalah menjadi kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk memerangi agama Islam. Ya, maka hati-hati sekali. Termasuk akidah-akidah kaum muslimin pun diperangi. Sehingga terdapat syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir. Seperti misalnya adalah kerancuan tentang di manakah Allah. Mereka mengatakan, ya, menyebarkan syubhat, misalnya Allah di mana-mana, misalnya, ya, atau juga menyebarkan tentang ketuhanan Ali yang disebarkan oleh siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang-orang Syiah, Rafidah misalnya. Ini adalah kerancuan-kerancuan yang memang sengaja dimasukkan oleh musuh Islam ke dalam agama Islam. Atau mungkin sampai dalam ibadah. Ya, tempat-tempat ibadah mereka. Ya, bagaimana diserupakan tempat ibadah itu dengan tempat ibadah kaum-kaum non Muslim misalnya, dari apa, dari cara pengelolaannya, kebiasaan yang ada di situ, dan yang lain-lain. Ala kulli hal, hati-hati. Yang namanya musuh Islam tidak akan pernah ridho dengan kemenangan agama Islam. Ini faedah yang pertama. Atau mungkin kalau boleh saya katakan di sini juga diantaranya adalah mereka masuk dari segi nama misalnya. Ya, sehingga anak-anak kaum muslimin tidak lagi bernama dengan nama Islam. Ini penting sekali. Saya diceritani oleh seorang teman saya dari chatnya. Chatnya itu mana? Shishan. Chatnya ya. Shishan, daerah negara bagian Rusia itu. Daerah Rusia. Dia mengatakan, saya pernah ceritakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dia mengatakan, Islam kami itu bertahan karena kami diberi nama dengan nama Islam. Islam kami bertahan karena kami diberi nama dengan nama Islam. Ini pentingnya. Maka kita kalau ketemu dengan mereka, ya ada yang namanya Usman, ada yang namanya Khalid, tapi di belakangnya ditambah Uf biasanya. Usmanuf, ya, Khaladuf, ya, Santuf. Kalau Santuf enggak ada, Santuf. Ya. Nama Islam tapi belakangnya Uf, Muhammaduf, Ibrahimuf. Begitu. Jadi namanya tetap pakai nama Islam. Sementara banyak di antara kaum muslimin itu namanya sak-sak. Asal-asalan saja, sak-sai. Kalau pas angin ribut, anaknya dikatnya makan apa? Ribut. Ya. Kalau nanti pas ada petir, dinamakan petir atau bledak, kan begitu. Nah itu, saya punya teman cerita dari Kalimantan, begitu di daerah, di beberapa daerah di Kalimantan, itu katanya menamakan teman itu dengan benda apa yang pertama kali dilihat setelah anaknya lahir. Jadi begitu anaknya lahir terus lihat jaket, ya kasih nama jaket. Ada yang dari Kalimantan sih. Jadi teman saya itu pernah ketemu, dia jadi leasing atau apa dulu pernah begitu, kemudian ngambil data orang yang mau beli, namanya itu jaket sama kaos. Nah, ini kok bisa nih? Ini memang daerah kami katanya begitu. Jadi begitu kita lahir, apa yang dilihat oleh bapak kita pertama kali, yaitulah yang untuk digunakan sebagai nama. Namanya jaket sama kaos. Ya mending itu jaket karo kaos. Nek ndelok sing liyane kan repot. Begitu. Ya, ulo dadi ular misalnya begitu kan. Tikus, tikus kan begitu. Ala kulihal. Kemudian juga sebagian kaum muslimin memberi nama anaknya dengan bintang-bintang idola di olahraga mereka. Nah, ini ngeri nih, ya. Masyaallah, ini bahaya nih yang seperti ini. Atau mungkin bintang-bintang film. Atau mungkin nama-nama orang-orang terkenal. Ya, di dunia seni mereka misalnya. Maka kita sebagai muslimin kita harus pertahankan nama. Kalau bisa anak kita ini namanya Islam. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazak, itu yang paling bagus. Atau dengan nama-nama orang-orang soleh atau nama anbiya misalnya. Muhammad, Ibrahim, Yunus, Isa, Ilyasa, Ilyas dan yang lainnya. Zakaria dan selanjutnya. Atau dengan nama-nama orang saleh misalnya, para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Atau nama para ulama banyak. Karena keserupaan zahir itu akan menarik keserupaan batin. Keserupaan zahir itu akan menarik keserupaan batin. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, at-tashabbuhu fil zahir yuaddi ila at-tashabbuhu fil batin. Kemiripan kita dalam masalah zahir itu akan bisa menarik, kita akan berusaha untuk sama dalam masalah batin. Kalau anak kita misalnya kita kasih nama Ahmad, kita akan tanya anak kita, siapa Ahmad itu? Anak kita misalnya kita kasih nama Khalid misalnya. Siapa itu Khalid? Kita punya tokoh yang namanya Khalid bin Walid. Anak kita misalnya kita kasih nama Aisyah misalnya. Siapa Aisyah? Oh, kita punya tokoh yang namanya Aisyah. Anak kita kasih nama Sofiyah misalnya. Oh, kita ada tokoh yang namanya Sofiyah. Anak kita misalnya kita kasih nama Usamah misalnya, maka ada tokoh yang namanya Usamah dan seterusnya. Ya, ini insya Allah dengan nama-nama yang semacam ini sama secara zahir, maka anak-anak kita akan berusaha mendekat kepada siapa pemilik nama tersebut. Tapi kalau ya, anak kita ini kita kasih nama Kennedy misalnya, sopo toh Kennedy, Ken Meriki apa Kennedy dan yang lain, atau mungkin Paulus dan yang lainnya, Jodbus ya, dan yang lainnya, maka yang semacam ini dia nanti akan berusaha mencari tahu siapa tokoh tersebut, dan dia dikhawatirkan akan berusaha meniru-niru. Ala kulihal, di antara pemerangan atau peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang non-Islam, musuh Islam, adalah menjauhkan umat Islam itu dari Al-Quran dan dari memahami Al-Quran. Makanya belajar bahasa Arab itu sulit atau gampang? Sulit, karena dimulai ketika kita sudah tua, ya kan? Nah, itu. Kalau bahasa Inggris gampang atau sulit? Gampang, karena dari kecil kita. Bahasa Inggris itu diangkat setinggi-tingginya, dikatakan bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Sehingga ketika mendengar istilah time is money, semuanya paham? Tapi kalau mendengar as-sa'atu kas-saif, al-waqtu kas-saif, paham? Apa ya itu? Kalau al-waqtu kal-kris, ya, Imam Syafi'i mengatakan al-waqtu kas-saif, waktu itu adalah pedang. Illam taqta'hu qata'aka, kalau kamu enggak gunakan sebaik-baiknya, dia akan motong hidupmu habis. Tapi orang Barat mengatakan time is money, waktu adalah. Lo tahu pinter kafe itu? Nah, itu dari kecil kita dicekoki seperti itu, men sana. Nah itu kan. Tapi kalau an-nadhafatu ala kulli hal ya, satrul iman. Yang jelas bahasa Arab ini dibikin sulit menurut kita. Kenapa? Supaya orang-orang Islam itu jauh dari pemahaman Al-Quran. Kalau orang baca kitab suci mereka enggak tahu, ya cuma sekedar baca begitu, begitu baca, kemudian selesai. Al-Quran sekarang ini paling tidak cuma didatang, Ustaz, anak saya sakit, dibacakan surat apa ya? Ustaz, ini ada gangguan, dibacakan surat apa ya? Ustaz, saya ingin usaha laris, ayatnya apa yang bisa saya amalkan gitu? Ya, itu begitu. Ustaz, saya ingin rumah saya nggak kemasukan apa? Dan kemasukan jin dan tolak bala, ayat apa yang bisa saya gantung? Ya. Itu maksimal Al-Quran di sebagian kaum muslimin jadi seperti itu. Fungsinya ngusir jin, penglarisan, gunambani, bis. Padahal Al-Quran itu jauh lebih mulia dari itu. Al-Quran itu yang menghidupkan hati, yang mengobati penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan orang yang faham Al-Quran adalah orang yang akan mulia. Ya, makanya alhamdulillah di masjid kita ini dikaji apa? Tafsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling baik, maka belajarlah Al-Quran atau mengajari Al-Quran. Itu orang yang paling baik. Ya. Jadi orang yang paling baik itu bukan orang yang kemudian pintar ini pintar itu, tapi enggak, orang yang faham Al-Quran itu orang yang paling baik. Ala kulli hal, yang jelas kaum muslimin itu berusaha dijauhkan dari Al-Quran dan dijauhkan dari pemahaman Islam. Pemerangan ini masuk ke dalam sistem pendidikan. Berapa jam kita belajar agama di sekolah kita. Yang namanya dari SD sampai perguruan tinggi, ya, ketok eko ya enggak bisa juta adik lagi. Ya itu. Maka kita usahakan anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah semacam itu, ayo kita ajak, kita tambahi jam pelajaran. Karena salah satu kerusakan yang ada di kaum muslimin adalah kurangnya belajar agama. Itu. Ya, kurangnya belajar agama. Fa'ala kulihal, yang jelas ini adalah usaha-usaha sebagian musuh-musuh kita atau usaha musuh-musuh kita untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Nah, faedah yang kedua bahwasanya, atau dari hadis ini faedah yang kedua adalah Allah pasti akan menolong hambanya, itu pasti. Dan Allah pasti akan menolong agamanya. Kita lihat ini pasukan datang ramai berusaha menghancurkan Ka'bah, tapi Allah tolong. Walaupun enggak ada satupun yang membantu Allah. Kalau Allah sudah berkehendak menolong agamanya, maka Allah pasti mampu. Ya. Subhanallah. Fir'aun dengan bala tentaranya, Nabi Musa sudah tidak mampu apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ingin menunjukkan juga kepada umatnya, umatnya Nabi Musa, bahwasanya Allah memiliki mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Tongkat. Tongkatnya Nabi Musa yang pada asalnya, kata Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Apa kata Nabi Musa? Qala hiya asaya atawaqqa'u 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Oh, ini tongkatku ya Allah. Tongkat yang aku gunakan untuk bertelekan. Dan tongkat yang aku gunakan untuk ngepiok kambing-kambing saya. Musir. Dan aku juga memiliki manfaat dari tongkat ini dengan beberapa manfaat yang lainnya. Tapi ketika tongkat itu sudah dirubah oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, diberi berdasarkan dengan mukjizat Allah, tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Dan dipukulkan ke laut, laut pun membelah. Ya. Fa'idha apa? Fa'idha hiya kattawdil. Gimana ayatnya sih? Maka jadilah laut itu seperti at-taud al-azim, tembok yang sangat sangat tinggi. Insyaallah. Itu tongkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menolong hambanya dan menolong agamanya, tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Allah bisa mampu saat itu juga selesaikan. Ya, dan ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama ini. Sebagaimana firman Allah taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kulli." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, dengan ilmu dan amal yang saleh, ya, liyudhhirahu 'alad-dini kulli, untuk memenangkan di atas agama yang lain. Dan kita sebagai kaum muslimin berusaha ikut menolong agama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kapan keimanan seseorang itu makin kuat? Ketika semakin besar pengorbanan dia dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang kedua. Adapun faedah yang ketiga, insyaallah taala sudah saya sebutkan, akan tapi nanti kapan insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kembali saya ulangi insyaallah taala. Nah, ini faedah-faedah dari hadis yang nomor 2. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.